يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu subuh 5 Sya'ban 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfata ain. Ahibati hafizakumullahu taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bab yang ke-63, yaitu penulis hafizahullahu taala berkata, ad-du'a'u haqqun khalisun lillah, berdoa adalah hak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis, walihada faqad tawataratil adillah, oleh karena inilah dalil-dalil telah sampai secara mutawatir, wa tadafaratin nusus fil kitabi was sunnah, dan dalil nas-nas yang tegas, dalil-dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan sunnah sangatlah banyak, ala tahdzir min sarfid du'a li ghairillah, tentang peringatan dari memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya melihat bahwa di dalam kitab fikih doa dan zikir ini, bab yang paling terpenting adalah ini. Bab yang paling terpenting adalah ini, yaitu perintah untuk beribadah, berdoa hanya kepada Allah, dan larangan atau kecaman keras untuk memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyi an dzalik, yaitu larangan tentang hal itu, yaitu memalingkan doa hanya kepada doa kepada selain Allah. Wa dzammi fa'ilihi bi asyaddi anwa'i dzam, dan celaan terhadap pelakunya dengan celaan, jenis celaan yang paling berat. Hatta sara dzalika min daruriyyati hadzal din, hingga hal ini sudah menjadi perkara yang sudah diketahui secara pasti dalam agama ini, bahwasanya secara pasti setiap muslim mengetahui bahwa doa diberikan hanya kepada Allah dan diharamkan dipalingkan kepada selain Allah. Allati la yartabu fiha kullu man fahima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diragukan di dalamnya setiap orang yang paham terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan, وَقَدْ تَنَوَّعَتْ دَلَالَاتُ نُصُوصِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَلِكَ. Dan telah beragam petunjuk-petunjuk dari Al-Quran yang mulia yang mencakup akan hal itu. Maksudnya, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran tentang doa hanya milik Allah, diharamkan memalingkan doa kepada selain Allah, ini beragam bentuknya. Wa takarrarat fi mawatina katsira. Jadi dalil-dalil dari Al-Qur'an beragam, ada yang perintah, ada yang kecaman, ada yang perintah untuk berdoa hanya kepada Allah, kecaman untuk memalingkan doa kepada selain Allah, ada yang menyebutkan ancaman siapa yang berdoa kepada selain Allah dan semisalnya. Wa dzalika li syiddati khuturati du'a'i ghairillah. Yang demikian itu karena bahayanya, besarnya bahaya berdoa kepada selain Allah. Walikaunihi aktsara anwa'i syirk wuqu'an. Dan dikarenakan berdoa kepada selain Allah adalah jenis kesyirikan yang paling banyak terjadi. Nah, ini di jenis kesyirikan yang paling banyak terjadi yaitu berdoa kepada selain Allah. Entah itu minta perlindungan, minta kebaikan, minta rezeki, minta keselamatan, minta syafaat. Hatta qala ba'du ahli al-ilm, sampai sebagian ulama berkata, la na'lamu naw'an min anwa'il kufri war-riddah warada fihi minan nususi mithlu ma warada fi du'a'i ghairillah bin nahyi anhu. Sebagian ulama mengatakan, kami tidak mengetahui ada jenis dari jenis-jenis kekufuran, kemurtadan yang terdapat di dalamnya dari dalil-dalil yang tegas seperti yang terdapat dalam perkara berdoa kepada selain Allah, yaitu tentang larangan akan berdoa kepada selain Allah. Wattahdhir min fi'lih, dan larangan, peringatan keras dari melakukannya. Wal wa'idi 'alaihi, dan ancaman keras bagi siapa yang melakukannya. Ini banyak dalil-dalil yang mengharamkan akan hal itu. Fa min hadhihi an-nusus qaulullah tabaraka wa ta'ala, dan termasuk dari dalil tersebut, nah, kemudian baru penulis di sini menyebutkan dalil-dalil. Ya. Setelah beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an sangat banyak ragamnya dalil tentang berdoa hanya kepada Allah dan larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Baru di sini penulis kemudian menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Ayat yang pertama yang beliau bawakan yaitu surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Lihat di sini, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Di sini perintah untuk berdoa kepada selain Allah. Jadi jenis pertama dari ragam dalil tentang berdoa murni hanya kepada Allah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan khufyah, yaitu tersembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas di sini salah satu contohnya adalah berdoa kepada selain Allah. Allah tidak menyukainya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, janganlah kalian merusak di bumi setelah perbaikannya. Termasuk kerusakan di bumi berdoa kepada selain Allah. Termasuk kerusakan di bumi berdoa kepada selain Allah. Itu salah satu tafsiran al-ifsad fil ard, merusak di bumi. Kesyirikan itu adalah pengrusakan di bumi. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa kesyirikan adalah termasuk pengrusakan di bumi. Wad'uhu khaufan wa ta'ma. Berdoalah kepadanya dalam rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa orang yang berdoa kepada Allah semata, dia dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang berbuat ihsan. Orang yang berdoa hanya kepada Allah semata, murni hanya kepadanya, dia dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang berbuat ihsan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita lanjutkan surat Al-Isra ayat 110, dalil kedua yang dibawakan oleh penulis. Quli du'ullah awi du'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah. Nah, ini dalil. Dalil bahwa kita berdoa murni hanya kepada Allah. Karena terdapat perintah. Berdoalah kalian kepada Allah. Dalil bahwa berdoa hanya murni kepada Allah. Tidak boleh segala macam doa diberikan kepada selain Allah. Awidu'ul Rahman. Atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman nama lain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama apa saja kalian berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Nama-nama yang kebaikannya sempurna. Artinya, di sini pelajaran surat Al-Isra ayat 110, Allah memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Walaupun dengan menggunakan nama-nama selain nama Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Yang penting tujuannya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Tauhid Asma wa Sifat menyebutkan tentang bahwa ta'addudul asma tadullu ala nau ala dzatin wahid. Yang jelas dalam surat Al-Isra ayat 110 ini memberikan pelajaran kepada kita, berdoalah kepada Allah semata. Baik dengan nama Allah, Allah, atau dengan nama Allah Ar-Rahman, atau dengan nama-nama Allah yang lainnya dari nama-nama Allah yang husna. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini, ya. Kita sudah sampai sini. Di buku terjemahan saya halaman 422 kita lanjutkan sekarang. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang bahwa doa adalah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56, surat Al-Isra ayat 110, semua jenisnya sama. Perintah untuk berdoa hanya kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya doa murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Makna doa secara bahasa. Apa itu? Masih ada yang ingat? Memanggil, kemudian meminta. Dua poin dari berdoa secara bahasa. Memanggil dan meminta. Dan itu ada pada dua ayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis. Surat Ghafir ayat 65. Surat Ghafir ini, nama lainnya adalah Al-Mu'min, surat Al-Mu'min. Surat Ghafir, nama lainnya adalah surat Al-Mu'min ayat 65. Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahud din. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Fadu'uhu. Berdoalah kepadanya. Ini sujud perintah. Kemudian ada tambahan kata, dengan mengikhlaskan agama untuknya. Nah, ini menunjukkan kata-kata doa murni untuk Allah. Hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dalilnya adalah kata-kata fad'uhu mukhlisin. Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Maksudnya berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada Allah. Tidak boleh memanggil sambil meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, tapi tentunya di sana ada penjelasan bahwa memanggil sambil meminta dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Apabila memanggil sambil meminta kepada makhluk, makhluknya masih hidup dan sanggup untuk melakukan apa yang diminta, maka ini tidak tercela. Karena makhluknya masih hidup. Yang kedua, apabila makhluknya tidak ada, ghaib, tidak dikatakan mati, tidak dikatakan hidup, tapi ghaib, maka ini haram karena kesyirikan. Apabila makhluknya mati, maka ini haram karena kesyirikan. Karena orang mati tidak dapat mengabulkan, tidak dapat mendengar permintaan, panggilan, dan tidak dapat mengabulkan. Itu ada beberapa penjelasan, maksudnya rincian. Kepada siapa mengikhlaskan agama untuknya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah yang segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Maka ini sering sekali ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Tauhid uluhiyah bisa terjadi karena Allah memiliki tauhid rububiyah. Kita berdoa hanya kepada Allah, itu tauhid apa? Uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini bisa terjadi dengan tauhid rububiyah. Karena Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Memelihara alam semesta. Maka kita beribadah hanya kepada Allah. Itulah yang disebut oleh para ulama, tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Siapa yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, berarti secara tidak langsung dia meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Sebaliknya, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Barang siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berarti melazimkan baginya untuk beribadah hanya kepada Allah. Melazimkan baginya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini ayat ini. Berdoalah kepada Allah dengan murni mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kenapa? Ini tauhid uluhiyah. Karena alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Sering sekali begitu. Apabila ada perintah untuk tauhid uluhiyah, pasti ada pemberitahuan tentang tauhid rububiyah. Apabila pemberitahuan tentang rububiyah, pasti ada pemberitahuan tentang tauhid uluhiyah. Contoh misalkan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian. Kepada siapa? Rabbakum. Allah. Kenapa Allah yang diibadahi satu-satunya? Karena Allah Rabb. Ini menunjukkan bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, berkonsekuensi untuk beribadah hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak beribadah kepada Yesus, Maryam, Isa, Uzair, api, sapi, berhala, patung, patung Buddha, patung Hindu. Kenapa? Karena mereka tidak rububiyah. Tidak mempunyai rububiyah. Tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Itu sering di dalam Al-Quran. Dan itu yang membuat hati kita tenang. Membuat hati kita tenang untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk mengangkat tangan hanya kepada Allah. Membuat hati kita semakin yakin bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan permintaan kita. Karena Allah mempunyai rububiyah. Dalam hal ini kita tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah malas untuk berdoa kepada Allah. Malas mengharap rahmat surganya. Tidak. Karena Allah mempunyai rububiyah. Nah, itu pentingnya permasalahan tauhid dikaitkan dengan hati seorang manusia yang akhirnya dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada perasaan di dalam hati, saya doa-doa kepada siapa ini? Saya doa-doa kok enggak dikabul-kabulkan ini? Saya doa-doa kok enggak didengar-dengarkan ini? Nah, ketika Anda meyakini bahwa Allah mempunyai tauhid rububiyah, Allah yang Anda berdoa kepadanya mempunyai rububiyah, maka saat itu kita semakin semangat, semakin yakin, ya, menghilangkan putus asa dan terus berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Itu penting sekali. Qala Asy-Syauqani rahimahullah fi risalatin lahu fi wujubi tauhidillah 'azza wa jal ba'da an awrada tarfan min hadhihi an-nusus. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau ini ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Beliau ulama Islam abad ke-13 Hijriah berasal dari Yaman. Nama aslinya Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Wafat pada tahun 1255 Hijriah. Ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Berasal dari Yaman. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah terkenal dengan ulama peneliti. Beliau tidak terkait dengan salah satu madhab pun, tetapi terkait dengan madhab ahli hadis. Madhab ahlu hadis. Karena beliau orang disiplin ilmunya lebih condong kepada ilmu hadis. Salah satu kitab yang pernah kita pelajari dulu di kampus adalah kitab Nailul Awtar. Kitab Nailul Awtar ini kitab hadis plus kitab fikihnya, fikhul hadis. Ini salah satu kitab yang menarik. Baik, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, di dalam risalah tentang kewajiban tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyebutkan sejumlah nas-nas di atas. Nas-nas itu maksudnya adalah dalil-dalil tegas. Fa hadhil ayatul bayyinat dallat ala anna ad-du'a matlubun lillahi 'azza wa jalla min 'ibadihi. Ayat-ayat yang sangat jelas ini menunjukkan bahwa doa dituntut untuk Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya. Ya. Wa hadzal qadru yakfi fi itsbati kaunihi 'ibadah. Nah. Dan hal ini sudah cukup untuk menetapkan bahwa doa itu adalah ibadah. Dari mana kita tahu doa ibadah? Karena di dalam doa diwajibkan diberikan hanya kepada Allah. Itu taunya. Ya, taunya ibadah, doa itu adalah ibadah, maka oleh karena itu tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, baik itu doa minta tolong, isti'anah, doa minta perlindungan, isti'adah, doa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, ya. Tidak boleh kita melakukan itu kecuali hanya kepada Allah. Dari mana kita tahu itu seperti itu adalah ibadah? Karena di dalam ayat-ayat tadi disebutkan bahwa doa hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting para ikhwah meletakkan bahwa sesuatu ini ibadah. Itu poin penting. Terutama ketika Anda berhiwar, berkomunikasi dengan orang-orang yang sering melakukan praktek-praktek kesyirikan. Letakkan dulu perbuatannya itu ibadah atau tidak. Dudukkan permasalahannya. Perbuatan kamu ini ibadah atau tidak? Meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini meminta syafaat ini ibadah enggak? Kalau dia katakan ibadah, berarti lanjut kita. Kalau dia katakan ini bukan ibadah, maka di sini harus kita ajarkan kepadanya bahwa itu ibadah. Maka minta syafaat karena dia ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat, maka boleh diminta pada saat itu. Nah, ini harus diletakkan masalah ini dulu. Makanya beliau tadi mengatakan, hal ini sudah cukup untuk menetapkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Makanya juga dalam permasalahan misalkan memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari raya, hari Isra Mi'raj, memperingati berbagai macam peringatan. Maka tentukan dulu peringatan itu ibadah. Baru Anda bisa menasihati orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dengan berkumpul-kumpul memperingati hal tersebut. Karena kalau sudah kita tentukan itu adalah ibadah, maka berarti ibadah harus ikhlas. Murni hanya untuk Allah. Dan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian orang yang membantah mengatakan bahwa ini bukan ibadah, ini perkara muamalah. Ya. Perkara muamalah. Maka kita katakan tidak, itu ibadah. Bukankah Anda ketika mengerjakannya berharap pahala dari Allah? Oh iya. Nah, berarti ibadah. Itu identitas bahwa amalan tersebut adalah ibadah. Karena kita ketika mengerjakannya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian asyhabati hafizakumullah, fa kaifa idzan dhamma ila dzalika an-nahyu 'an du'a'i ghairillah subhanahu. Lalu bagaimanakah bila digabungkan kepadanya larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya ayat-ayat tersebut sudah menetapkan, menunjukkan bahwasanya itu ibadah, ditambah lagi ada larangan berdoa kepada selain Allah. Lebih kuat lagi. Ada larangan berdoa kepada selain Allah. Kalau ayat-ayat tersebut hanya menunjukkan bahwa itu doa adalah ibadah, sudah cukup. Nah, kalau seandainya doa itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, ini sudah cukup. Ditambah lagi ada dalil larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Qala ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahada. Lalu Imam Syaukani menyebutkan dalil surat Al-Jin ayat 18. Maka janganlah kamu berdoa kepada sesuatu di samping kamu berdoa kepada Allah. Artinya, berdoa kepada Allah dia, tapi di samping itu dia berdoa kepada selain Allah. Nah, ini namanya tidak murni, tidak ikhlas. Ini namanya tidak murni, tidak ikhlas. Nah, ini menunjukkan para ikhwah, hati-hati juga dalam para dalam masalah meruqyah. Ya. Tidak boleh berdoa kepada jin. Berdoa kepada Allah tapi di samping itu dia berdoa kepada jin. Berdoa memanggil dan meminta. Enggak boleh. Dalam masalah ruqyah sering ini terjadi praktek-praktek kekeliruan yang sangat fatal. Wa qala ta'ala lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai. Kemudian penulis menyebutkan surat Ar-Ra'd ayat 14, baginya seruan yang hak, maksudnya Allah lah memiliki, hanya memiliki doa. Baginya seruan yang hak, lahu da'wah, da'wah itu artinya doa. Hanya milik Allah, hanya milik Allah doa yang benar. Itu maksudnya. Hanya milik Allah doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai. Dan orang-orang yang berdoa kepada selainnya tidak akan mengabulkan untuk mereka sedikit pun. Artinya ada, kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin, berdoa kepada orang sudah mati, berdoa kepada patung, ini tidak akan mengabulkan sedikit pun. mereka-mereka itu tidak akan menambulkan sedikit pun. Nah, ini ancaman bagi siapa yang berdoa kepada selain Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala subhanahu na'iyan 'ala man yad'u ghairah dariban lahul amsal innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam rangka melarang orang berdoa kepada selainnya seraya memberi permisalan, sesungguhnya mereka yang kalian seru, yaitu kalian berdoa selain Allah, adalah hamba-hamba seperti kalian. Ya, orang yang berdoa kepada selain Allah, selain Allah itu sebenarnya adalah siapa? Hamba, makhluk seperti kita. Siapa saja? Siapa saja? Malaikat, jin, makhluk yang diciptakan Allah. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun manusia, manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun wali-wali, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadun amsalukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah budak-budak, hamba-hamba seperti kalian. Wali yang sudah meninggal, wali kutub, wali badal, wali santri, wali. Adalah ibadun amsalukum, makhluk-makhluk yang diciptakan. Makanya para ikhwah yang dirahmati Allah, mereka agar lepas dari kategori makhluk ini, mereka memberikan kedigjayaan kepada makhluk ini. Makhluk ini bisa menahan hujan, menambah umur, menyembuhkan penyakit, memberikan rezeki, dan semisalnya. Agar derajatnya sama dengan Allah. Sehingga bisa berdoa kepada makhluk tersebut. Ini kan kekacauan berpikir. Ini dalil begitu tegas ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah itu makhluk seperti kalian, hamba seperti kalian. Lalu kenapa? Kenapa kalian berdoa kepadanya? Kalau hamba seperti kalian artinya makhluk yang diciptakan, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kedudukan. Hanya Allah yang mempunyai rububiyah. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, kita itu jadi kokoh tauhidnya. Artinya semangat untuk beribadah hanya kepada Allah, karena selain Allah itu makhluk yang diciptakan. Nah, ini membuat hati tenang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini membuat hati tenang. Ya. Tenangnya dari sisi mana? Dari sisi, oh ternyata Allah yang saya berdoa kepadanya selama ini tidak seperti makhluk-makhluk. Kemudian tenangnya bagaimana? Tenangnya tauhid itu orang kan berdoa kepada Allah semata. Satu. Tidak berdoa kepada sini, pada sini, pada sini. Saya pernah melihat suatu agama, kitab suatu agama, di dalamnya terdapat foto-foto Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung. Dan ribuan patung. Ini menunjukkan kegalauan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena ibadahnya tidak tunggal, hanya kepada Allah. Tapi dia beribadah kepada ini, saya lihat. Dan pada macam-macam bentuknya. Ada bentuk kelamin laki-laki. Jadikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya kelamin laki-laki simbol kekuatan. Mereka jadikan Tuhan. Ya, subhanallah. Alhamdulillah ala salam. Alhamdulillah ala tauhid. Bersyukur kepada Allah atas tauhid. Bersyukur kepada Allah atas keikhlasan ibadah kepada Allah. Kemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ketenangan. Orang bertauhid tenang karena dia berdoanya kepada Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Saya sampai berpikir ini mungkin umur habis belum sempat Tuhan sebelah sana yang dia sembah. Ini aja belum selesai. Saking banyaknya. Ya hibbati ya hafizakumullah taala. Tapi ya begitu. Kesyirikan yang begitu terang benderang, kezaliman yang begitu terang benderang, kebodohan yang begitu terang benderang, ya, tidak akan bisa terlihat oleh manusia tanpa petunjuk. Di situ pentingnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian penulis mengatakan, waqala ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serulah mereka yang kamu anggap sebagai rabb, sebagai tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki seberat zarrah di langit, tidak pula di bumi. Zarrah itu kalau kita buka tafsirannya, annamlah saghirah. Semut kecil hitam. Ala safa fi lailatin dhalma. Semut kecil hitam di atas padang pasir pada malam yang gelap gulita. Kelihatan? Seberat itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ada pengertian zarrah yang lain, haba. Haba adalah debu-debu yang berterbangan. Apabila kita membuka jendela, pintu, maka akan ada sinar matahari, kemudian ada terlihat debu-debu yang berterbang. Sekecil itu. Zarrah diterjemahkan dalam bahasa Arab modern, atom. Atom adalah senyawa paling terkecil yang pernah ada di atas muka bumi. Seberat itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. La yamlikuuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki seberat zarrah di langit ataupun di bumi. Makanya para ikhwah, benar perkataan Allah, tidak ada yang paling bodoh, sesat, menyimpang dibandingkan orang yang melakukan kesyirikan. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lah ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan, kalau bahasa terjemahannya, siapakah yang lebih sesat? Kalau dulu pas lagi masih anum-anum, ulun menerjemahkannya, siapakah yang lebih sinting, gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Orang yang berdoa kepada selain Allah itu gila, meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, ditinggalkan pergi kepada makhluk yang tidak mencipta, tidak berkuasa, tidak mengatur, bahkan tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki walau seberat zarrah. Kemudian penulis mengatakan, "Fakaifa idza sarraha al-Qur'anul Karim bi anna ad-du'a'a 'ibadatun tasrihan la yabqa 'indahu raibun wa la limurtabin." Bagaimana pula jika Al-Qur'an telah menyatakan terang-terangan bahwa doa adalah ibadah dan suatu penegasan yang tidak meninggalkan keraguan sedikit pun. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama da'khirin." Berdoalah kalian kepadaku. Nah, ini. Ya, berdoalah kalian kepadaku. Perintah untuk berdoanya kepada Allah. Niscaya aku akan kabulkan bagi kalian keutamaan berdoa kepada Allah. Itu langsung dikabulkan oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku. Lihat di sini menunjukkan bahwa doa adalah apa? Ibadah. Karena Allah menyebutnya ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku. Di awal ayat Allah menyebutkan bagaimana? Berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, menunjukkan bahwa doa adalah apa? Ibadah. Doa adalah ibadah. Kenapa Ustaz itu diulang-ulang? Itu yang saya sebutkan tadi. Tentu harus menekankan pada diri kita masing-masing bahwa doa itu ibadah. Karena kalau sudah kita pahami betul, yakini betul doa itu ibadah, maka tidak boleh ibadah apapun diberikan kecuali hanya kepada Allah. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Makanya kan orang-orang yang minta kepada orang-orang yang mati di dalam kubur, mereka mengatakan, kami tidak berdoa, kami tidak beribadah kepada orang ini. kami hanya menyampaikan hajat kami. Maka poin penting itu yang ingin Syekh sampaikan di sini, bahwasanya tetapkan dulu doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Maka tidak boleh pada saat itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad talaba Allah Subhanahu min 'ibadi fi hadhihi al-ayah an yad'u. Allah Subhanahu wa taala telah meminta kepada hamba-hambanya pada ayat ini agar berdoa kepadanya. Wa ja'ala jazaa'a ad-du'a'i lahu minhum al-ijabata minhu. Dan lalu menjadikan balasan doa dari mereka adalah pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala oleh karena itu kata dan dia firman Allah aku kabulkan afwan lalu menjadikan balasan doa dari mereka adalah pengabulan darinya. Dia berfirman aku kabulkan untuk kalian ya astajib lakum. Astajib itu fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi dalam bentuk jawaban syarat. Kata kerja yang sedang terjadi jika dalam bentuk jawaban syarat menunjukkan kepada keberlangsungan terus. Siapapun yang berdoa, selama dia berdoa, selama itu pula aku akan mengabulkannya. Terus. Tidak pernah terputus. Jadi jangan berpikiran gini, saya berdoa, dikabulkan. Habis itu jatah saya habis. Enggak. Selama berdoa, selama itu dikabulkan. Itu satu. Yang kedua, selama berdoa, langsung dikabulkan. Kenapa? Karena astajib adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sedang langsung terjadi, menunjukkan kelangsungan, keberlangsungan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, walihada jazamahu likaunihi jawaban lil amri, yang artinya, oleh karena itu kata astajib diberi tanda sukun, astajib sukun di situ. Jazm, majzum bahasa Arabnya. Karena sebagai jawaban bagi perintah sebelumnya. Jawaban bagi perintah sebelumnya. Berdoalah, aku kabulkan. Maka aku kabulkan. Makanlah, maka kamu kenyang. Belajarlah, maka kamu pintar. Berdoalah, maka aku kabulkan. Nah, itu sama seperti itu. Thumma tawa'adahum al-istikbar an hadhihi al-ayah. A'ni ad-du'a bima sarraha fi akhir al-ayah. Kemudian Allah mengancam sikap takabur tidak mau dari ibadah, yaitu berdoa, sebagaimana ditandaskan pada akhir ayat. Wa ja'ala al-ibadah makana ad-du'a. Allah menjadikan ibadah pada posisi doa sebagai tafsiran baginya. Wa idahan li ma'nah, penjelasan terhadap maknanya. Wa bayanan al-ibadihi bi anna hadzal amra alladhi talabahu minhum wa arsyadahum ilaih huwa naw'un min ibadatihi allati khassa biha nafsah. Dan keterangan bagi hamba-hambanya bahwa perintah yang dituntut dari mereka serta ditunjukkan kepada mereka ini ia adalah salah satu jenis ibadah yang dikhususkan untuknya dan hamba-hambanya diciptakan karenanya. Maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Bahwa ketika Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada-Ku. Ini menunjukkan pemberitahuan Allah bahwa doa itu adalah ibadah. Maka kalau dia ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Anda wahai hamba-hamba-Ku, Aku ciptakan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Qala kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wa ma'a hadza kullih, bersamaan dengan semua ini, faqad ja'ati sunnatul mutahharah bima yadullu ablagha dalalatin 'ala anna ad-du'a min akmali anwa'il ibadah. Bersamaan dengan semua ini, sunnah yang suci. Maksudnya sunnah yang suci apa? Hadis. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang suci telah datang membawa keterangan yang menunjukkan bahwa doa termasuk jenis ibadah yang paling sempurna. Tsumma dzakara rahimahullah ma yadullu ala dzalika minas sunnah. Kemudian Selanjutnya beliau rahimahullah menyebutkan keterangan menunjukkan hal itu dari Alkitab dan As-Sunnah. Para ikhwah, ada pelajaran menarik, yaitu ketika Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan ayat tadi, surat Ghafir ayat 60, ada kitab beliau judulnya Tuhfatuz Zakirin. Beliau menyebutkan di situ bahwa orang-orang yang berdoa tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau berarti tidak mau beribadah kepada Allah, ini adalah orang-orang yang sombong. Kemudian beliau mengatakan, "Fama aqbaha min hadzal istiqbal." Sungguh sangat buruk sombong jenis seperti ini. Yang tidak mau berdoa, yang malas berdoa, ini kesombongan yang paling terburuk. Maka silahkan kita mengukur diri kita masing-masing. 24 jam Allah kasih, 1 jamnya 60 menit, berapa menit kita berdoa kepada Allah? Ini kesombongan paling terburuk. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza tarfun minal junun wa syu'batun min syu'bati kufranin ni'am." Ini adalah bagian dari kegilaan orang yang tidak mau berdoa dan cabang dari cabang kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan, terutama saat sendirian, ya. Jangan di hadapan orang banyak. Semangat doanya antara azan iqamah dilihat orang, sendirian di rumah. Di rumah gitu. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Ya. Iya, kadang sebagian ada orang semangat beribadah di masjid. Karena di rumah, semakin tersembunyi. Itu konsep ikhlas. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Itu konsep ikhlas, tidak bisa dibantah. Semakin tersembunyi, semakin sendirian, semakin ikhlas. Ya, gak bisa dibantah itu. Zikir sendirian sambil menangis semakin ikhlas. Sholat sunnah sendirian di rumah semakin ikhlas. Tidak bisa dibantah itu. Baca Quran sendirian di rumah semakin ikhlas. Semakin tersembunyi semakin ikhlas. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan langsung ya. Nah, itu faedah tadi. Ya, faedah dari berdoa. Bahwasanya sungguh buruk orang yang tidak mau berdoa. Kesombongan paling terbesar. Kesombongan paling aneh dilakukan oleh manusia. Beliau mengatakan, "Fa kaifa yastakbiru man huwa mumituhu wa muhyihi wa muthibuhu wa khaliquhu wa mun'imuhu?" Bagaimana kok bisa seorang hamba menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada Allah? Padahal dialah Allah yang telah menciptakan dia, memberikan nikmat kepada dia, memberikan pahala, menyelamatkan dia, dan semisalnya. Ini ya, hebat ya, hafizakumullah. Taib, tinggal satu halaman, saya bacakan biar bab ini selesai. Sesungguhnya yang wajib atas setiap muslim adalah mengenal bahaya urusan ini. Mengetahui bahwa ini adalah hak yang murni bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan, dipersekutukan bersamanya, padanya, selainnya. Bagaimana makhluk yang lemah, tak berdaya, dipersekutukan dengan raja yang agung, yang tangannya kendali semua urusan. Zat yang esa dalam mengabulkan doa dan menyingkap bencana. Zat yang memiliknya urusan seluruhnya, di tangannya kebaikan semuanya, dan kebaikannya dikembalikan segala persoalan. Tidak ada yang mengkritik hukumnya, dan tidak ada yang menolak keputusannya. Zat yang tidak bergantung kepada yang lemah, melainkan dia beri kekuatan, dan yang hina melainkan dia anugerahi kemuliaan. Tidak juga yang miskin melainkan dia limpahi kekayaan. Yang gundah melainkan dia tenangkan. Yang dikalahkan melainkan dia tolong dan menangkan. Yang ditimpa mudarat melainkan dia hilangkan mudaratnya. Dan tidak pula yang terusir melainkan dia lindungi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjawab permohonan orang-orang yang ditimpa mudarat, menolong orang-orang yang butuh pertolongan, memberi kepada orang-orang yang meminta. Tidak ada pencegah apa yang dia beri, tidak ada pemberi apa yang dia cegah, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, raja yang benar-benar nyata kebenarannya. Demikianlah, para ahli ilmu telah sepakat, barang siapa memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu telah syirik terhadap Allah yang agung. meski orang itu mengucapkan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Ini penting nih. Meskipun bersyahadat, tapi ketika dia berdoa kepada selain Allah, maka ini syahadatnya batal. Ya, syahadatnya batal. Itu penting. Dan meski dia sholat dan puasa. Ya, jadi kalau seandainya kita nasihati orang yang melakukan kesyirikan, aku ini sholat, aku ini puasa. Bukan masalah itu. Anda sekarang berdoa kepada selain Allah. Itu yang jadi masalah. Puasanya, sholatnya tidak manfaat karena sudah melakukan kesyirikan. Hal itu karena syariat Islam adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang berhati-hatilah siapa yang menginginkan bagi dirinya keberuntungan dan kebahagiaan dari dosa yang nyata dan bahaya yang besar ini. Kita memohon kepada Allah yang mulia untuk menjauhkan kita dan kaum muslimin dari hal tersebut, melindungi kita dari ketergelinciran dalam perkataan dan amalan. Sungguh Dia wali bagi hal itu dan berkuasa atasnya. Nah, ini sekali lagi berarti dalam bab ini yang paling ditekankan oleh penulis adalah menekankan doa adalah ibadah. Nah, karena doa adalah ibadah maka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dalam arti lain, tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian dalam bab ini juga penulis ingin menjelaskan kepada kita kenapa berdoa hanya kepada Allah? Karena hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.